Ross FM Jakarta. You are so special person. Suatu hari seorang pembicara terkenal membuka seminarnya dengan cara yang begitu unik. Sambil memegang uang pecahan 100.000 rupiah, lalu ia bertanya kepada hadirin, "Siapa yang berminat dengan uang ini?" Tampaknya banyak tangan yang diacungkan. Itu pertanda banyak peminatnya. "Saya akan berikan ini kepada salah satu dari Anda sekalian, tapi sebelumnya perkenankanlah saya melakukan ini." Ia berdiri mendekati hadirin. Uang itu diremas-remas dengan tangannya sampai berlipat-lipat, lalu ia bertanya lagi, "Siapa yang masih mau uang ini?" Jumlah tangan yang teracung tak berkurang. "Baiklah," jawabnya. "Apa jadinya bila saya melakukan ini?" Ujarnya sambil menjatuhkan uang itu ke lantai dan menginjak-injaknya dengan sepatunya. Meski masih utuh, kini uang itu jadi amat kotor dan tak mulus lagi. "Nah, apakah sekarang masih ada yang berminat dengan uang ini?" Tangan-tangan yang mengacung masih tetap banyak. Hadirin sekalian, Anda baru saja menghadapi sebuah pelajaran penting. Apapun yang terjadi dengan uang ini, Anda masih berminat karena apa yang saya lakukan tidak akan mengurangi nilai dari uang ini. Betul bukan? Biarpun uang ini lecek, kotor, uang ini tetap bernilai 100.000 rupiah. Dalam kehidupan ini kita pernah beberapa kali terjatuh, terkoyak, dan belepotan kotoran akibat keputusan yang kita buat dan situasi yang menerpa kita. Dalam kondisi seperti itu, kita merasa tak berharga, tak berarti. Padahal, apapun yang telah dan akan terjadi, Anda tidak pernah akan kehilangan nilai di mata mereka yang mencintai Anda. Terlebih lagi, di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lupa itu, hadirin. You are so special person. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.